menahi duit di kampung, mangko dan naik bayi bajalan, merantau ma adu untung, nanyo para sayang. Basabaan tiap basabalah sayang, menanti di ranah minang, jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Siang tagaman malam tak seso, baitu risau hati nan ko. Jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Siang tu agam malam tak seso, baik I'm not afraid.